Tiwas tak gondeli tenanan, sayangku wis ora kurang-kurang. Cepulmu dadi pelampiasan. Tiwas tak banggani, tak pamer-pamer ke. Cepule aku sing dadi padute. Sakno, sakno. Tiwas di posting-posting. Tiba-tiba tetep dianggap ora penting. Kisinan lho. Tahun-tahunan aku wis ngancani sliramu, wis kadung kenal karo bapak ibu, wis kepaco nyaman ro sliramu. Opo kowe ra ngerti? Opo rang rumangsani? Yen wis kedaden kaya saiki, kudu piye aku bingung ngadepi. Tiwas tak gondeli tenan, sayangku wis ora kurang-kurang. Sepemong dadi pelampiasan. Tiwas tak banggani, tak pamer-pamer ke. Cepule aku mong dadi itu. Matur suwun wis mampir ning DJ ya. Aku yang berterima kasih. Itu lagu artis yang lagi naik daun. Amin. Motor juga gondrong. Itu lagu Mas Deni. Mas Dul. Koyo-koyo duweni wis kadung sepenuh hati. Cepule mong baleni, kisinan terulang lagi. Sikat! Kisinan dua. Atine sopo sing kuat, yen mong dadi ladang curhat. Hari-hari rasane kecewa berat. Sirahmu met atine kecewa dobel. Koyo-koyo duweni wis katung sepenuh hati. Cepule mung baleni, kisinan terulang lagi. Tak pasrah. biasa. Mas Denny, judul lagu. Ayo. Wing isin ke adu ini ya. Solo Taman Jurung pinggir Bangalan Solo. Ning kutha Solo modalan mudi ing Taman Jurung pinggir Bengawan Solo. Mudalan mudi awan lan wengi kosuko-suko nanging ojo ngiket janji. Dosek dulu. Ayo, wah, kikwosa wirang, siu, rido, Bantul, Mas Den. Sa jam 11 wengi aku mbok tinggal no, mbok tolak tanpa sebab sing pasti larani. Kadung sayang, kadung kadang-kadang lunga muda di traumaku. Ngene men kisah pujangku. Koyo loro. Wirang. Sedih tuh. Pol. Mas Denny idol aku, DJ musik. Sepine ro aku senengmu karo liyane, arep cemburu kok dudu sapa sapane. Awale perhatian ning akhire siramu sing malah ilang. Kapekan yang sengkau hilang. ra masalah yen aku kalah. Sadar diri lakon menang keri. Piye carane lalekne kenanganmu jane kowe sing tak pilih nanging kowe ngakon aku ngalih. Wes cukup semene terusno senang-senangmu tresno ora bakal tak paksa yen atimu wes ana wong liya. Ini wis terang nanging kenangane durung ilang. Nyatane sing tak tresnani malah sing paling ngelarani titeni lan nenteni. Koe bakal Duh dek bangetan. Tak tekoe ngelarani wong koyo aku sing wis nampa elek api e uripmu. Lilo aku lilo berjuang mati matian nanging koe malah milih demikian. Soni koe ngarang cerita nangis selaran nutupi kesalahan. So anjitro padahal sing gawe loro dramamu wis tau waca lunga aku ra kelo. Ngaling ngempet pare tangkat gendero putih aku nyerah lambaikan tangan dada sayang tresno ku esila. Wasit, wasitnya alek soalnya, woi. Woi. wayah wangi mikirno isi ati opo tenan no tresno iki dadi siji mantep panggonku mikir ra ono sithik kuatir crito iki bakal apik keukir yakine yakino yakin aku tenanan sumpah janji ilangku ne tes tenan kurang-kurangku sempurane Musik masuk. perlu se isuk kok nangek ne aku adalah neng tanganmu kok gowo palu opo to sing rusak tipanku. Ampun yen ampun wes kowe ra usah suloyo dek bengi metu karo sapa ning klambi mulih sike sapa yen dudu bocah wadon liyo jaluk tulung dikeroi pirang-pirang dino rambut turuti rasane gegerku koyo disunduki wong wadon nganti sing bakal kuatati kumprum-kumprum bendino makani tinggi jolak-jolak ning kencane ora mesti apa aku arep kok pangkani wedi kuwi sengkle masih cinta padamu my darling I love you wes nyanyi-nyanyi amohate yen ngono aku wae nyanyi-nyanyi ojo de aku masih cinta padamu my darling I love you moso iya iya ojo nesu-nesu wae to ono perlu se isuk kok nangeke aku ning tanganmu kok gowo palu opo to sing rusak dipanku. Pirang-pirang dino rambut turuti rasane gegerku koyo disuntui wong wadon nganti sing bakal kuatati kumprak-kumprak makani tinggi jelek-jelek ning kancane ora mesti apa aku arep kok kuatani wedi kuwi nyanyi-nyanyi omo-omo yen masih cinta padamu my darling I love you wes nyanyi-nyanyi aku masih cinta padamu my darling I love you wes nyanyi-nyanyi aku masih cinta padamu my darling I love you singkat jadi wes nyanyi-nyanyi amote yen ngono aku ae nyanyi-nyanyi ojo de aku masih cinta padamu my darling I love you go bae kenangan gak ngusi aku sumpah poso wes lah yuk. Ya wes lah. Awek dhewe putus. mung iki sing tak duweni. Toyo toyo ganduli, toyo toyo nangisi, kesandung sandung aku. Rasane pundhase kelang. rasa nangisi neng raka tara. Sadar aku tuh seleramu saiki, mung pengen negesi. Hati-hati yang kangen kabari. Ramah sane pengen ngerti kabarmu. tapi mbolah sing penting gue bahagia. DC Musik Mas Denny Hilda. Temen nih ini. Aku yang temen. Iya. Iya, senyawanya seberapa bos. Uang mati tunggu dulu. Kutu nih kau yang ngerti. Tresnoku nomor siji. Masak ini kena ilmu belinjani janji. Kowe tekong larani. Usahaku wes ra kurang kurang kurang sedikit. Kematiku wes pol pol. Pas aku tolan jebul ketemu kowe ning dalan. Kowe konangan kendaan. Apa sebenarnya? Ngomong-ngomong jalomu piye. Tak turut tane. Tak usah. Penting kowe bahagia endi. Terima kasih.